Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Yang demikian itu adalah tanda kebahagiaan seorang hamba insya-Allah Taala. Dan alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita teruskan pembahasan kita iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amartukum bihi ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma nahaitukum wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahkana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa yang aku larang kamu darinya maka jauhkanlah dia, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu maka lakukanlahnya semampu kamu. Kerana hanya nyasanya yang telah membinasakan umat-umat sebelum kamu adalah banyaknya soalan-soalan mereka dan ikhtilaf mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita sedang membahaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, di mana telah kita terangkan tentang sebab wurud hadis ini, bahawa terdapat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sedang berkhutbah, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji ke atas kita. Maka datang seorang lelaki dan bertanya, adakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah SAW diam, kemudian dia bertanya lagi. Rasulullah SAW menjawab, jika aku katakan ia, maka tentu ia akan menjadi wajib. Dan kalau ia menjadi wajib, maka tentu kamu tidak akan mampu melakukannya. Dan apabila kamu tidak mampu melakukannya, maka kamu akan kufur. Maka tinggalkanlah aku apa yang aku perintahkan kepadamu. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, apa yang aku larang kamu tinggalkanlah ia, apa yang aku perintahkan kepada kamu maka lakukanlah ia semampu kamu. Baik, jadi hadis ini adalah hadis yang penting di dalam agama Islam ini, iaitu berkaitan dengan sikap seorang hamba terhadap perintah dan larangan yang datang daripada syariat. Dan bahawa apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib ditaati secara mutlak. Tidak ada pengecualian. Sama ada ia berbentuk perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah ini, lakukanlah itu, ataupun ia merupakan larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Dan bahawa sikap seorang Muslim yang sejati, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulnya, maka wajib baginya mentaati perintah-perintah dan Rasul dan larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaklah dia berhenti di setiap perintah dan di setiap larangan-larangan itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kita umat manusia mentaati para rasul, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahawa mentaati perintah rasul itu adalah seperti mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Artinya, siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang berpaling, maka engkau tidak dijadikan atas mereka sebagai penjaga mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib ditaati oleh umatnya. Dan ini adalah dalil akan hujahnya setiap yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya yang dalam bentuk wahyu Al-Quranul Karim, tetapi termasuk di situ adalah setiap yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sabdanya yang merupakan perbuatannya dan yang merupakan perkara-perkara yang disetujui. Yang itu yang dinamakan al-hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di dalam hadis tersebut ada penerangan bahawa telah binasa orang-orang sebelum kamu kerana banyaknya soalan mereka dan ikhtilaf mereka terhadap nabi-nabi mereka. Dan ini adalah satu lagi khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kenapa umat ini wajib meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintah-perintahnya semampu mereka, dan bahawa jangan mereka banyak tanya-tanya tentang ya perkara-perkara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dilarang di situ ikhtilaf terhadap nabi-nabi mereka. Dan makna soalan di sini sebagaimana kita pernah sebutkan dahulu bahawa soalan setakat soalan tentang apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu pertama adalah soalan yang memang untuk mencari ilmu, untuk mencari penjelasan, untuk mencari penerangan tentang perintah dan larangan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ingin tahu, kerana ingin mengamalkannya. Maka yang itu boleh. Jadi kalau datang perintah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin berdiri untuk salat, maka cucilah wajah-wajah kamu, fa'usilu wujuhakum wa'aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kamu sampai ke siku, wamsahu biru'usikum wa'arjulakum ilal ka'bain, dan sapulah kepala kamu dan kaki kamu hingga ke buku lali, hingga ke akhir ayat tersebut. Jadi ini satu perkara yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya bila kita dengar ni, kalau kita faham kita amalkan. Setiap kali nak solat maka wajib kita berwuduk. Walau bagaimanapun kemungkinan kita tidak faham macam mana sebenarnya yang dinamakan membasuh muka. Muka tu daripada mana sampai mana contoh? Adakah telinga tu termasuk muka ataupun telinga ni termasuk kepala? Contohlah. Baik. Dan kalau orang yang ada janggut contohnya, adakah mesti nak basuh janggut tu sekali ataupun tak perlu? Perkara seperti ini. Adakah mesti masukkan air dalam mata? Dan kemudian berapa kali nak basuh? Ini adalah soalan-soalan yang berkaitan dengan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian basuhlah tangan kamu sampai ke siku. Adakah wajib kita masukkan siku tu sekali bila kita basuh tangan ataupun cukup saja sebelum siku? Siku tu tak perlu nak dibasuh. Kemudian apakah maksud hendaklah kamu sapu kepala kamu? Adakah kita sapu seluruh kepala? Adakah kita sapu depan saja jambul atau belakang saja atau tengah saja, dan berapa kali nak sapu? Begitu juga dengan basuh kaki. Adakah membasuh kaki itu sampai ke dua buku lali itu adalah yang wajib, dan apa makna buku lali ilal ka'bain? Jadi kemungkinan soalan-soalan ini datang apabila orang menerima satu perintah ataupun satu larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dia Quran ataupun dia hadis. Jadi kalau kita ingin tanya untuk dapatkan penerangan yang lebih lanjut, jadi kita benar-benar jelas tentang agama kita, maka tidak mengapa kita belajar dan bertanya pada orang-orang yang mengetahui tentang perkara-perkara tadi. Oh, jadi katanya wajah, arti wajah asalnya adalah setiap yang di hadapan seseorang. Jadi apa yang boleh lihat kat depan itu semuanya termasuk wajah. Jadi maknanya dari mula daripada apa tu, daripada ubun-ubun rambut sampai ke dagu, kemudian daripada kiri ke kanan, daripada mulanya cuping telinga tu, ujung ni sampai ke tepi, bagaimana yang kita belajar. Adapun telinga tu sendiri, maka ia bukan termasuk daripada wajah sebab dia dah ke belakang, dia termasuk bahagian daripada kepala. Dan bahawa dalam mata tu tak perlu nak masukkan air sebab dalam mata bukan wajah. Begitu juga dalam mulut dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu perkara ni, maka kita yakin bagaimana nak berwuduk, macam mana nak cuci muka saja. Kemudian begitu juga tentang basuh tangan, bahawa basuh tangan itu sampai ke siku, maka ulama ada membahaskan ilal ka' ilal al-marafiq. Ila dekat sini maknanya termasuk sekali siku-siku tu. Dan apabila dirujuk kepada sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan lain-lain lagi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwuduk, dia akan apa? Dia akan membasuh sekali siku-sikunya, siku ni. Dan anda pun menyapu kepala, bukan membasuh kepala. Maknanya hendaklah kita sapu saja, bukan kita alirkan air itu atas kepala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, semuanya menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala itu sekali sahaja. Dan sifat yang benarnya adalah mula daripada depan, sebagaimana hadis Ali radhiyallahu an, dia mulakan daripada depan, dia tarik sampai ke belakang dua tangannya dan dia kembalikan ke depan. Itu adalah penyapuan kepala. Kemudian adakah sebahagian cukup, separuh cukup, sepertiga, seperempat, setiga helai rambut dan sebagainya, itu dibahaskan oleh ulama. Jadi kalau awak nak senang, nak yakin, buat aja apa yang Rasulullah SAW lakukan. Tentu paling sempurna. Tak ada orang boleh berwuduk lebih bagus daripada wuduknya Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW berwuduk mentafsirkan apa yang datang daripada Al-Quran. Baik. Begitu juga dengan kaki dan sebagainya. Jadi yang penting, bila kita belajar ataupun kita tanya tentang perintah ataupun larangan dalam agama kita untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, jika dia merupakan satu amalan, maka kita nak amalkannya. Dan kalau dia merupakan satu khabar, maka kita nak membenarkannya, kita nak percayakannya. Contohnya perkara tentang yang akan terjadi di hari kiamat, perkara yang akan berlaku di hari akhirat, apa yang berlaku di dalam kubur, apa yang berlaku bagi ahli syurga di syurga, apa yang akan didapati oleh ahli neraka di neraka. Jadi kalau kita ingin, bila kita tanya, sebab dia adalah khabar-khabar, walaupun dia tidak ada amalan, kita nak membenarkannya, maka itu adalah pertanyaan yang terpuji, pertanyaan yang bagus, tak masuk dalam hadis. Banyak-banyak tanya pun tak boleh. Adapun soalan jenis kedua adalah soalan at-ta'annud. Ta'annud maknanya melampau-lampau sangat. Perkara-perkara yang tidak penting, di mana semata-mata untuk kita katakan berjidal, yakni berhujah antara satu dengan yang lain, dan perkara itu tidak membuahkan apa-apa juga kebaikan. Kalau kita tidak tahu pun tidak mengapa. Contohnya, apakah warna anjing Ashabul Kahfi? Berapa ramai orang Ashabul Kahfi? Jadi apa faedah kita tahu? Sebab Allah SWT bila ceritakan tentang Ashabul Kahfi, Allah SWT hanya sebutkan ada beberapa orang pemuda dan ada seekor anjing yang mengikut mereka. Dan bahawa anjing tersebut, bila mereka tidur di dalam gua, anjing itu tidur di mulut gua. Apabila orang lalu di hadapan gua tersebut, bila nampak anjing tersebut, maka dia akan takut. Dia takkan dekat lagi. Oleh kerana itu, selamatlah Ashabul Kahfi itu di dalam gua tersebut tidur selama 300 tahun lamanya. Ada pun warnanya apa semuanya, adakah memberi apa-apa faedah? Berapa ramai orang pun tak banyak faedah. Kat mana dan sebagainya, ini tidak membuahkan apa-apa ilmu. Jadi tak perlu kita nak tanya tadi. Begitu juga tentang kapal Nabi Nuh. Berapa panjang kapal Nabi Nuh? Boleh muat berapa orang? Lebar dia berapa banyak? Pakai paku ke tak pakai paku? Kat mana kapal Nabi Nuh sebenarnya melabuh? ada kata di atas bukit Arafah, ada kata di Jeddah, atas bukit Judi. Tapi Quran cuma kata atas bukit Judi. Bukit Judi kat mana? Wallahu'alam. Baik, kayu apa yang digunakan untuk bina kapal Nabi Nuh alaihissalam? Adakah itu semua penting? Kalau penting, tentu akan dikhabarkan dalam Al-Quran, akan dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ada kata, oh ni kayu koka. Maka orang pun sibuk buat tasbih kayu koka lah. Buat apa-apa lagi dengan kayu koka. Ambil berkat daripada kayu yang mana kapal Nabi Nuh alaihissalam dibuat daripada. Dah jadi cerita lain pula, ambil berkat daripada kayu, dah betul ke entah tidak. Inikah agama Islam? Adakah itu yang ingin dia ambil pelajaran daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam? Kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam bab bina kapal itu tidak lain tidak bukan mengajar kita agar taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita tak faham kenapa. Sebab setiap kali Nabi Nuh alaihissalam dakwah kaumnya siang hari, malam hari, dengan terang-terangan, dengan perlahan-perlahan, maka kaum Nabi Nuh alaihissalam akan ajuk-ajuk, akan letakkan tangan mereka kat dalam telinga mereka, akan subungkan muka mereka dengan baju-baju mereka. Tak mau dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ejek-ejek. Baik, ada kata, mula-mula mereka katakan dia ni adalah orang gila. Nanti kita akan tahulah dia sebenarnya cakap ni semua tak ada apa-apa. Dia kata sembah Allah SWT, tinggalkanlah patung-patung berhala. Sedangkan patung-patung berhala tu telah disembah oleh kaum Nabi Nuh AS bergenerasi lama. Bapak mereka sembah, datuk mereka sembah, moyang mereka sembah, moyang-moyang semua sembah. Dan kita tahu kaum Nabi Nuh AS hidup umur yang amat panjang. Nabi Nuh AS sendiri hidup, dakwah dia saja 1000 tahun tolak 50. فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Maka dia telah tinggal dalam kaumnya selama 1000 tahun melainkan 50 tahun. Maknanya 950 tahun untuk dakwah. Sebelum jadi dakwah campur taruh agaklah 40 tahun, adalah 990 tahun. Kira 1000 tahun lah senang. 1000 tahun. Itu Nabi Nuh AS. Tak tahu itu adalah umur yang paling kecil ataupun average. Taruhlah ke average, banyak orang lain pun hidup lebih kurang 1000 tahun. Kalau Nabi Nuh AS ada adik-beradik, ada sepupu, ada apa semuanya, mereka pun hidup lebih kurang 1000 tahun. Orang kalau kahwin umur biasa umur berapa tahun? Zaman kita taruhlah 25 tahun lah, taruhlah 30 tahun zaman dulu, lagi cepat lagi kahwin. Macam sekarang tak boleh kahwin cepat-cepat, nanti tak tahu jaga keluarga, belum ada CPF, belum apa semuanya, nanti pecah belah dan sebagainya. Pada budak-budak muda ni kalau tak kahwin cepat-cepat lagi teruk, dia kahwin accident. Ala kulihal, taruhlah 30 tahun, lepas tu dapat anak umur dah 36 tahun dah boleh dapat anak. Umur dia 50 tahun, tambah lagi 20 tahun, anak dia dah 20 tahun. Itu baru apa? Belum 100 tahun. Kalau umur dia 100 tahun macam mana? Dia dah dapat, dah tengok cucu, dah tengok cicit. Kalau umur dia 1000 tahun agak, berapa generasi dia nampak kat bawah ni? Banyak betul. Banyak lah. Dan dia tengok bapak dia sembah patung. Dia tengok datuk dia sembah patung, masih hidup lagi. Moyang dia sembah patung tu. Moyang, tak tahu berapa generasi. Tak tahu datang Nabi Nuh AS, orang semua sembah patung, dekat masjid sembah patung, dekat rumah sembah patung, kat mana-mana ada berhala. Lepas tu Nabi Nuh AS, ya qawmi abudullah ma'alakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT sahaja, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkannya, apakah kamu tidak mau bertakwa? Banyak ayat macam itu tentang kisah Nabi Nuh AS. Dan kita tahu bahawa asal patung-patung itu adalah orang-orang yang baik-baik belaka, orang-orang salih, as-salihin. Dalam surah Nuh alaihissalam disebutkan nama-nama mereka. Wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini adalah asma' qaumin salihina min qaumi Nuh. Ini nama orang-orang salih daripada kaum Nuh alaihissalam. Apabila mereka mati, mereka semua sedih. Maka syaitan datang kepada mereka, buatlah gambar untuk mereka, patung untuk mereka di mana? Di kubur-kubur mereka. Namakan ini dengan nama-nama mereka. Patung ni nama dia Waddan, ini Nasran, Ya'uqa, Nasrah. Ha. Jadi bila kamu tengok patung-patung ini, maka kamu akan teringat kesalehan mereka, ibadat mereka. Nanti kamu akan semangat untuk beribadat pada Allah SWT seperti mereka dulu. Jadi mula-mula niat dia lah baik. Mereka lakukan, tak ada apa-apa masalah. Jadi mereka tak pernah sembah patung tu. Mereka cuma jadikan dia sebagai apa? Peringatan. Macam tugu peringatan lah kita kata. Tapi kat kubur. Itu yang berlaku. Lepas tu generasi yang lepas itu, generasi selepas dia tak tahu apa yang dilakukan oleh bapa mereka. Ini dah ni sebelum Nabi Nuh AS dah, generasi atas lagi. Maknanya 2-3 ribu tahun dulu sebelum. Jadi mereka tak tahu apa yang dilakukan. Mereka ingatkan bapa mereka, datuk mereka minta pada berhala tersebut. Akhirnya mereka sembah berhala tersebut. Dan mereka tinggalkan persembahan ataupun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu apabila mereka minta, Allah takdirkan bila tak hujan, mereka minta dengan berhala, turun hujan, tak dapat anak, minta pada berhala, dapat anak. Sakit tak sembuh-sembuh, minta pada Allah, minta pada patung, sembuh pula penyakit. Yang miskin jadi kaya dan sebagainya. Fitnah bagi mereka. Macam orang sekarang pergi doktor tak baik-baik, baca-baca ayat Quran tak baik-baik, panggil pomo baik, habis. Pomo yang rambut panjang, yang hitam je semua, kuku panjang, asap sana asap sini, baik pula. Oh, ini mesti bagus ni. Jadi kadang-kadang ujian, mereka tak tahu bahawa bila sesuatu yang mereka minta itu dikabulkan, tidak semestinya cara kita buat tu betul. Cara kita buat tu yang menentukan dia betul atau tidak, bukan suksesnya, tetapi adalah dalil daripada Al-Quran dan hadis bahawa ini caranya. Cara nak dapatkan sesuatu, sebab-sebab sesuatu mesti ditentukan oleh syariat, ditentukan oleh Allah dan Rasul. Tapi kalau ia bersalahan, berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak boleh kita lakukan. Walaupun mungkin kita dapat apa yang kita minta. Banyak orang bukan Islam, mereka nazar sana, nazar sini. Saya pernah teringat kemarin, dia sakit malaria, hampir nak mati. Dia kata dia punya roh dah terbang lah kira. Dia dah nampak dia punya apa? Ancestors dia nampak lah. Dia kata dia dah mati lah. Dia doa minta kepada sami-sami. Doa minta kepada sami-sami. Dan dia nazar lah. Kalau dia baik nanti dia akan sedekahkan sekian-sekian harta. Sekali baik, dia kata dia tu patutnya dah mati lah. Sakit apa? Demam denggi. Jadi apa yang berlaku? Betul lah. Ini semua berkat apa? Berkat bantuan sami-sami dia. Jadi apa dia buat? Dia ambil duit dia, dia pun sedekah wakaf dekat temple Tok Bekong. Bahkan bukan tu saja. Dia beritahu saya, dia cerita betul dia beritahu saya. Saya betulkan komputer kat kedai dia. Jadi dia beritahu saya, dia pergi dekat masjid kat Taman Perling tu, dia kasih duit kat situ juga. Dia pergi dekat church, dia kasih juga. Pasal happy macam pasal, suka macam pasal apa ni, dia kira baru macam apa, mati hidup balik. Jadi ini adalah kebiasaan, kepercayaan orang-orang yang tak ada pegangan yang betul. Orang kafir. Kita tak tahu bahawa semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada asas, tak ada sandaran untuk amalan-amalan yang dia lakukan. Baik, balik kepada cerita Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kaumku tidak mau dengar, tak mau ikut. 1000 tahun dakwah, berapa orang yang ikut? Dalam riwayat 800 orang. Dalam riwayat 80 orang. Dalam satu lagi riwayat 8 orang. Kalau kita ambil maksimumlah 800 orang, taruhlah 8000 orang. Maknanya satu tahun berapa? 80. Setahun 80. Kalau ambil yang 80 pula. 8000 orang apa? 8 1000 1000 ah 8. Kalau kita kira setahun sikit sangat. Adakah Nabi Nuh alaihissalam tak pandai berdakwah? Ini mesti dia tak bawa gitar main muzik kat depan kaumnya. Dia tak ada buat seher-seher ke, dia tak ada nasyid-nasyid ke, sebab tu orang tak dengar apa dia nak cakap. Dia tak pandai buat baik dengan remaja-remaja kat zaman dia. Agaknya sebab tu mereka tak apa? Mereka tak ikut dakwah. Dia cuma sebutkan ini perintah Allah SWT. Dia sebutkan tentang akhirat macam ini untuk orang yang taat pada Allah, dan neraka bagi orang-orang yang ingkar azab, apa, ingkar perintah Allah SWT. Agak cara macam itulah, sebab tu mereka tak terima dakwah. Tentu sekali tidak. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sampaikan apa yang Allah SWT suruh sampaikan, termasuk caranya sekali. Cara berdakwah tak boleh ikut suka hati. Jangan kerana, oh kalau kita buat macam ini orang suka, ramai datang masjid, remaja semua datang, yang pakai tatu pun datang, rambut macam-macam warna pun datang. Ah, tu jam kita dakwah. Tapi kita letaklah dekat situ pemain bola, pelawak, pelakon, artis. Kita adakan muzik-muzik sikit. Dan aktiviti sana sini, game-game dan sebagainya. Jadi bila ramai kita dakwah. Tapi kalau awak buka kita baca, awak khutbah ke, awak baca Quran, ceramah, syaraan biasa, mana nak datang? Yang datang ke masjid kalau orang yang memang ada kat masjid, mesti ikut cara orang Kristian. Orang Kristian macam mana buat? Dia buat macam gini, dia buat macam gitu. Jangan buat kat dalam masjid, buat kat expo. Contohlah. Jadi kita katakan Nabi-Nabi tak pernah buat macam tu, dan tak pernah pula mereka dapat ilham daripada Allah SWT, idea untuk buatkan perkara atau cara-cara yang baru untuk berdakwah. Tak ada dekat situ nak letak perempuan untuk apa ni, jadi ahli panel dalam forum. Jadi orang pun tengok muka dia, dengar-dengar juga, tengok juga. Dengan tak cantik tudungnya, dengan cantik dia punya apa semua, dengan suaranya dan kelakarnya dan sebagainya. Adakah ini cara dakwah? Nabi Nuh AS tak bawa family perempuan dia sama-sama dia untuk berdakwah? Tidak, tuan-tuan. Bahkan Nabi Nuh AS termasuk Nabi yang berjaya, termasuk ulul azmi minar rusul. Baik, 1000 tahun, 950 tahun dicekal. Kemudian apabila dia mengadu kepada Allah SWT, maka Allah SWT perintahkan dia untuk bina kapal. Bina kapal kat tepi laut, tak ada, jauh daripada laut. Bukan di tempat banjir atau apa. Kalau banjir pun buatlah perahu ni, buat kapal sebesar tidak. Tapi Nabi Nuh AS ada katanya, kenapa ya Allah? Apa ni? Tak ada tanya-tanya. Buat. Maka dia pun buat. wa yasna'ul fulka bi a'yunina wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Maka Allah kata pada Nabi Nuh, maka buatlah kapal dengan perhatian kami dan wahyu kami. Jadi macam mana nak buat panjang pun semuanya dengan wahyu. Dan dalam ayat lain dengan pakulah dan apa semuanya. Tapi kita tak diberitahu paku apa, berapa banyak paku pakai, saiz paku panjang macam mana. Macam mana dia punya carpentry, dia punya apa, macam dia boleh balance dan sebagainya. Itu tak penting. Tapi yang penting di sini adalah Nabi Nuh AS buat. Bahkan tiap kali orang lalu kat depan dia, kaum dia, sakhirumi, mereka ejek-ejek. Apa hal ni Nabi Nuh, kau dah gila tak betul? Dah lah kemarin cakap pasal sembah Allah SWT saja, tinggalkan tuan-tuan yang nenek moyang kita sembah. Sekarang kau buat kerja tak betul lah. Kata Nabi Nuh AS, qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Kalau kamu ejek-ejek kami, maka kami akan ejek-ejek kamu pada satu hari nanti. Seperti mana kamu ejek-ejek kami? Itu je jawapan Nabi Nuh AS. Dia tak ejek balik. Tengok hikmah. Jangan lose temper. Jangan emosi bila kenapa? Bila dikutuk oleh orang. Sebab kita lakukan bukan kerana diri kita, tapi kita dakwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan marah, jangan apa semua, kita pun tam je balik. Baik, dilakukan bina. Nabi Nuh AS ikut aku. Kau tak ada, kamu tak selamat. Jadi bila tiba masanya, hujan pun turun dengan sebanyak-banyaknya. Bumi pun mengeluarkan air sebanyak-banyak. Tetap Nabi Nuh AS, mari naik kapal. Kamu takkan selamat kalau tak ikut aku. Yang tak ikut, tak ikut juga. Hatta anaknya sendiri, anak lelaki Nabi, seorang Nabi pun tak mau ikut. Dia kata, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke bukit tu, gunung tu yang akan menyelamatkan aku daripada air ni. Gunung macam tupai tinggi, takkan air boleh naik macam tupai tinggi. Kata Nabi Nuh AS, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada keselamatan daripada azab Allah ini melainkan yang dirahmati. Yang dirahmatinya adalah orang yang ikut Nabi Nuh AS. Wahala bainahumal mawju fakana minal mukrafin. Maka datanglah satu ombak yang besar di antara mereka berdua, maka adalah anaknya itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Jadi dapat hidayah ni bukan pasal apa? Pasal dia anak kita, bukan pasal dia isteri kita, pakcik kita, bapak kita, ataupun ada darah, ada tali kesaudaraan. Tidak. Jadi nak tunjukkan bahawa hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun Nabi Nuh AS nak anaknya dapat hidayah, nak isterinya dapat hidayah, tapi kalau Allah SWT tak berikan hidayah kepada mereka, tak dapat hidayah. Jadi jangan berbangga-bangga dengan keturunan kita. Saya keturunan Rasulullah, saya ada title Habib, saya ada title Syed, Syarifah, itu dan ini. Adakah dengan title yang kita buat boleh selamat daripada api neraka? Nabi SAW, pakciknya sendiri tak selamat. Abu Talib mati kafir. Na'udzubillah. Hingga turun ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau sukai, yang kau cinta, tapi Allah beri petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia lebih mengetahui tentang siapa yang layak mendapat petunjuk. Itu kan kita sampai. Dia nak terima, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak mau terima, urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, balik kepada pertanyaan-pertanyaan tadi. Jangan ditanya perkara seperti ini. Jangan ditanya apabila turun ayat Quran tentang Zulkarnain. Zulkarnain tu siapa? Tahun bila, kat mana? Berbanyak tempat kawasan yang ditakluk kat mana pula tu, dan seterusnya. Sebab tu apabila Al-Quran turun, wa yas'alunaka 'an dhil qarnain, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang dhil qarnain. Tengok Allah SWT jawab macam mana. Qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra. Katakanlah Muhammad, aku akan membacakan kepada kamu peringatan tentangnya. Jadi tak disuruh jawab terus secara langsung, mata Allah terus jawab, tak seperti ayat-ayat lain. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Lihat macam mana jawapan Allah. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah pada keduanya dosa yang banyak, dosa yang besar, dan terdapat manfaat bagi keduanya. Jadi arak ada manfaat, judi pun ada manfaat, tapi ada juga dosa. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Terus jawab pasal ada manfaat. Soalan yang ada faedah. Bagus ke tak bagus? Boleh ke tak boleh judi? Boleh ke tak boleh arak? Jadi sekarang judi dah boleh. Bagus. Depa tak bagus dah tak nampak. Depa tak bagus kita boleh repair. Kita boleh counseling. Dia kalau hampir-hampir nak pokai, hampir-hampir nak bankrupt, kita kasih counselor. Hantar pada dia counsel. Kau ni hati-hati diri kau dah tengah gini, kau dah kalah banyak hari ni. Kau betting-betting nanti kalah. Main yang ringan-ringan je sudahlah. Jangan tikam banyak. Tapi bagus datang ke sini nanti, bila dah bawa duit lagi, datang lagi. Tapi kalau Islam, out terus. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya lebih banyak daripada manfaat keduanya. Memanglah main judi boleh. Boleh untung cepat. Boleh untung cepat dan banyak. Bukan untuk tokek kasino ya, kerajaan untung. Sebab itu tak kisah boleh buat. Berjuta-juta pun simen tengah naik pun boleh naik kasino tu cepat. Kalau tenggelam dengan kasino-kasino, dengan tempat-tempat tu juga tenggelam. Nanti ada orang akan kata, boleh kerja kat kasino. Tak ada cleaner je. Tak ada bawa je bas pergi sana je. Oh, jaga hotel dia saja dan sebagainya. Hakikat dia adalah kasino akan dihiaskan, akan dikelabukan. Oh, ini tempat keluarga, family pun itu. Ada amusement park. Akan buat karibah. Setiap hari bulan ada buat syarahan forum kat situ. Nak halalkan dia. Taruh pula ada orang ahli agama pula ada kat situ. Habis. Sama ada yang lokal ya, ataupun yang internasionalnya. Mana besyih datang, dia buat apa? Dia buat mesyuarat dia dekat situ. Tak mustahil. Zaman dah rosak. Sekarang tak ada betul-betul hak nampak jelas. Dan batil betul-betul nampak jelas. Sekarang dah macam orang-orang Yahudi. Dia campur adukkan antara hak dengan yang batil. Allah kata wala talbisul haqqa bil batil. Waktaktumul haqqa wa antum ta'lamu. Jangan campur adukkan hak dengan kebatilan. Dan kamu sembunyikan al-haq sedangkan kamu tahu. Yang penting di sini adalah pertanyaan, kalau dia ada manfaat, Allah akan jawab dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah dia adalah tanda waktu untuk manusia dan khususnya untuk ibadat haji. Terus jawab pasal ada manfaat. Banyak ayatnya. Tapi bila ditanya tentang Zulkarnain, orang Yahudi tanya tentang Zulkarnain, Allah kata apa? Katakanlah aku akan baca. Akan baca saat lu. Sin maknanya apa? Akan, bukan sekarang. Terus jawab. Saat lu alaikum minhu zikra. Aku akan baca untuk kamu peringatan tentangnya atau pengajaran tentangnya. Sebab setakat kisah Zulkarnain tak ada apa-apa, tak penting. Dan ini adalah untuk kamu yang tanya dan juga orang semua yang baca, yang aku bacakan nanti ayat. Baru dia kata inna makanna lahu fil ard. Jadi jawapan dia bukan terus direct, ceritakan dulu tentang Zulkarnain. Sesungguhnya kami telah berikan dia kekuatan di atas muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami berikan daripada setiap sesuatu sebab-sebabnya. Jadi semua perkara nak buat mesti ada sebab-sebab. Allah berikan dia sebab-sebab untuk berjaya, untuk menang. Bukan dia pergi dekat tempatnya matahari tenggelam. Maknanya tempat apa? Tempat matahari tenggelam tu dekat mana? Dekat bahagian barat. Dia pergi sampai kat situ, dia jumpa satu kaum yang berlaku perkara-perkara. Dia pergi dekat tempat matahari naik, dia jumpa lagi satu kaum yang tak boleh faham apa orang cakap. Dan pergi kat satu tempat di mana mereka tak pakai baju katanya. Kemudian dia jumpa satu kaum yang mengatakan bahawa wahai Zulkarnain, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya ada kaum Ya'juj dan Ma'juj. Mereka buat kerosakan kat muka bumi. Di perang masuk kat tempat orang, bunuh orang dan rampas harta benda orang. Boleh tak engkau, wahai Zulkarnain, tolong kami? Buatkan satu sekatan tembok yang menghalang antara kami dengan mereka. Dan kami akan bayar engkau upah, wahai Zulkarnain. Nak buat tembok besar perlukan satu askar banyak. Kata Zulkarnain, qala ma makkanni fi rabbi khair. Qala ma makkanni fi rabbi khair. Apa yang Allah berikan untuk aku dah baguslah. Tak payah berikan aku upah apa-apa. Tapi kau tolong aku untuk buat tembok. Nampak? Satu banyak pengajaran dalam Quran, cerita-cerita juga. Tapi ada faedah. Tolong kerana Allah SWT. Dan jangan terus tolong gitu, suruh dia tolong sama-sama sekali. Orang minta tolong tu, ajak dia tolong mana yang dia mampu. Kata orang tu ada ownership, baru dia rasa. Jadi apa dia kena buat? Apabila nak tuang besi tu, besi panas tu dekat tembok, hantarkan, angkatkan, nanti aku yang akan tuangkan. Ufrir alaihi, apa ayat dia? Jadi dia tuangkan. Jadi tembok tu bukan tembok biasa, tembok dah dituang dengan besi. Dia betul kuat, dia mereka tak boleh tembus. Nah. Dan sampai sekarang Ya'juj wa Ma'juj dalam hadis-hadis yang sahih terperangkap di belakang tembok tersebut. Setiap hari mereka cuba nak korek tembok. Setiap hari. Setiap pagi mereka mula korek. Tapi sampai nak dekat maghrib, dia kata stop, besok kita sambung. Besok sambung, start balik daripada mula. Setiap hari mereka nak keluar daripada tembok tu, bukan tak nak keluar. Tapi setiap kali mereka nak dekat sampai, matahari pun dah nak tenggelam. Jadi mereka berhenti. Bila tiba masanya, mereka dapat korek sebelum matahari tenggelam. Bila mereka dapat korek, mereka akan tembus daripada tembok tersebut. Maka mereka akan lakukan kerosakan ke atas muka bumi. Mereka bunuh orang, mereka bunuh binatang, mereka bunuh apa yang hidup. Itu akan berlaku pada akhir-akhir umur bumi ini. Bila itu dah berlaku, maknanya hampirlah hari kiamat. Dan akhirnya mereka akan ambil panah. Mereka akan kata, kami dah bunuh semua orang ke atas muka bumi ini. Sekarang kami nak bunuh semua orang yang ada dekat atas di langit. Maknanya malaikat-malaikat ke apa, dia nak bunuh. Jadi mereka pun halakan panah mereka banyak-banyak. Mereka sud dekat langit. Dengan takdir Allah SWT, panah tu datang balik nampak macam berlumuran dengan darah. Sekarang kami dah bunuh yang di bumi dan kami dah bunuh yang di langit. Sekarang kamilah berpuasa kat sini. Itu semua fitnah. Baik, sampai macam itu. Ya'juj Ma'juj pun ada akidah bahawa ada malaikat kat langit, ada Tuhan kat langit. Tapi zaman sekarang ada yang tak percaya lagi bahawa Allah SWT ada di langit. Yang penting di sini, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah SWT dengan satu angin yang bawa penyakit. Maka tak ada yang terkena angin ini, melainkan dia akan mati. Dan mereka mati. Jadi itu kisah Zulkarnain dalam Al-Quran. Kita lihat bahawa oleh kerana perkara ini tidak ada faedahnya, Allah SWT tak jawab sebagaimana soalan-soalan ini. Tapi Allah jawab dengan apa yang memberi faedah. Ini menunjukkan bahawa soalan-soalan ta'annud, soalan-soalan yang kita katakan yang tak penting, yang saja-saja nak tanya ini, dilarang. Seperti bertanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, suatu ruh, hakikat ruh, macam mana ruh dan sebagainya. Oleh kerana ini soalan yang tak ada faedah, maka jawapannya macam mana? Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Jadi ini bukan urusan kita nak tahu roh tu macam mana dan sebagainya. Roh tu bila datang, dia dah ada sebelum kita dilahirkan. Sebab bila kita dilahirkan baru ditiupkan roh tu. Sebelum tu dia kat mana? Ha. Lepas tu bila kita meninggal dunia, dia pergi mana? Katakanlah roh itu urusan Tuhan. Sebab apa? Tak ada faedah, jadi tak dijawab. Jadi itu lagi satu soalan. Dan soalan macam ini yang dimaksudkan dalam hadis, yang membinasakan umat-umat sebelum kamu adalah soalan-soalan macam ni. Dan soalan yang jenis yang ketiga adalah soalan at-ta'jiz, yang ini sengaja nak apa ni, nak argue, nak cari pasal dengan Nabi-Nabi. Suruh minta tunjukkan mukjizat-mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana nak beriman bila lihat mukjizat tersebut, tapi saja yang nak susah-susahkan Nabi, nak test, mesti dia tak boleh buat. Sebagaimana berlaku pada Nabi Isa alaihissalam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Isa, adakah Tuhanmu boleh mampu turunkan hidangan makanan daripada langit? Tengok soalan dia, soalan tak betul kan? Adakah Tuhan kamu mampu? Setakat nak tahu mampu ke tak mampu, boleh ke tak boleh, berkuasa ke tak kuasa. Macam ini ke pertanyaan orang yang beriman, yang nak ambil faedah? Soalan macam ini jangan tanya, ini akan binasakan mereka. Setakat nak dapat makanan daripada langit, itu. Maka dijawab oleh Nabi Isa AS, qalat taqullaha in kuntum mu'minin, bertakwalah kepada kamu jika kamu benar-benar beriman. Jangan minta benda-benda macam ni. Oh, qalu nuridu an na'kula minha, kami hanya nak makan daripadanya. Wa tatma'inna qulubuna, dan supaya hati kami tenang, yakin. Jadi itu saja sebab. Maka Allah kata, Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Nabi Isa doa, turunkanlah hidangan daripada langit untuk mereka ni, maka Allah kata, ya aku turunkan, aku kabulkan permintaan mereka. Tapi famay yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Siapa yang kafir selepas ini dan nampak hidangan, dah makan hidangan daripada langit, maka aku akan azabnya dengan satu azab yang tak pernah aku azab seorang pun daripada dunia. Ha, kenapa? Pasal dah nampak ayat, kan jadi susah. Dah nampak mukjizat. Kalau tak beriman lepas ni kafir juga, akan azab dengan azab yang seteruk-teruk. Walaupun Allah turun kan, tapi kan satu permintaan yang tidak betul. Jadi perkara ini jangan kita lakukan. Dan satu lagi adalah ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wa in fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masaili, menyesalnya membinasakan umat-umat sebelum kamu Yahudi dan Nasrani telah banyaknya soalan-soalan mereka. Kita dah katakan soalan-soalan negatif, wa masailu wa ikhtilafuhum, dan ikhtilaf mereka terhadap nabi mereka. Makna ikhtilaf pula apa dia? Makna ikhtilaf artinya selalu bercanggah-canggah dengan Nabi, selalu argue dengan Nabi. Jadi maknanya bila disuruh, banyak dia punya rewel, banyak tanya. Inna allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Sesungguhnya kata Nabi Musa AS, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor lembu betina. Dah jelas Allah perintahkan lembu betina kan, bukannya susah nak faham, bukannya susah nak dapat, ambil aja sembelih. Mereka boleh kata, adakah kau nak ejek-ejek kami wahai Musa? Tengok dong dia jawab. Banyak rewel. Ikhtilaf ala anbiya'i. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, tanya pada Tuhanmu supaya terangkan pada kamu warna apa lembu betina. Nabi Musa susah payah bagi minta, tanya pada Allah. Orang tanya apa warna lembu betina, datang wahyu, oh lembu betina ni warnanya kuning, sekuning-kuning, akan menakjubkan siapa yang melihatnya. Tak jadi susah. Tanya pula umur dia macam mana, tanya pula macam mana. Hampir-hampir mereka ni tak dapat jumpa lembu tersebut. Maka tak dapat mereka sembelih lembu tersebut. Maknanya mereka tak akan melaksanakan perintah Tuhan. Fazabahuha. Akhirnya mereka dapat juga. Fazabahuha wa makadu yaf'alun. Kesembelihnya. Dan hampir-hampir mereka tak dapat lakukan. Sebab banyak ikhtilaf dengan soalan-soalan yang tidak munasabah. Seorang alim dah kasih fatwa, dah tanya ustaz, ni apa hukum dia? Dia dah kata gini, dalil. Tapi kan macam gini kan susah. Macam gini kan macam Islam tu sempit. Macam gini kan gini. Tapi kan ulama tu kata gitu kan, kita gini kan Islam tu mudah. Macam-macam dia argue dengan orang-orang alim tu. Habis lah. Sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya apa? Binasa. Binasa. Kata ulama, baris ikhtilafu, baris depan. Ada pun satu lagi bacaan adalah baris bawah, wakhtilafihim. Kalau dia baris bawah, sahaja yang membinasakan umat-umat sebelum kamu, banyaknya soalan mereka dan banyaknya ikhtilaf mereka terhadap Nabi-Nabi. Maksudnya kalau sikit soalan, kalau tak banyak sangat ikhtilaf, tak membinasakan mereka. Bila banyak ikhtilaf baru membinasakan mereka. Itu ikut bacaan di baris bawah. Tapi kalau ikut baris depan, saya baca tadi semua baris depan, wakhtilafuhum, tak sekali ikhtilaf pun dah cukup boleh binasakan umat sebelum kamu. Ada pun pertanyaan, banyak pertanyaan dia betul. Kalau satu dua mungkin masih boleh dimaafkan, tapi kalau ada banyak sangat soalan-soalan yang tidak munasabah, maka pasti akan binasa. Jadi kata ulama, wa dekat sini dan dekat sini ada waw yang menggabungkan. Maknanya tanya dan juga ikhtilaf. Maka itu dua akan membinasakan umat. Umat sebelum, telah membinasakan umat sebelum kita, dan yang mungkin akan membinasakan umat ini. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan. Tinggalkan. Yang kata susahlah, inilah apalah semuanya. Pasal tinggalkan senang. Tinggalkan tak payah buat aja. Tapi kalau diperintahkan sesuatu, Rasulullah SAW perintahkan sesuatu, maka kita buat mengikut kemampuan kita. Telah diterangkan kenapa? Sebab perintah-perintah dalam syariat ini, dia ada bahagian-bahagian dia, dia ada syarat-syaratnya. Jadi kalau kita tidak mampu keseluruhannya, maka jangan kita tinggalkan keseluruhannya. Tapi kita tetap lakukan bahagian-bahagian yang kita mampu buat. Kalau tak boleh solat berdiri, jangan tak solat terus, solat duduk. Tak boleh solat duduk, jangan tak solat terus, solat baring. Kalau tak ada air, pakai tayamum lah, pakai tanah. Tak boleh pakai air, tak boleh pakai tanah, tak tahu macam mana tu. Badan dia sarung plastik ke apa, tak tahu. Semayang juga. Jangan semayang hormat waktu. Lepas tu qada pula, lepas tu tak ada. Buat mana yang kamu mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah Allah, bertakwalah kamu pada Allah, laksanakanlah perintah-perintahnya mengikut yang kamu mampu. Yang kamu mampu. Kemudian bertakwa pada Allah SWT ni, daripada sudut Islamnya kita secara konsisten, itu tak boleh semampu kita. Itu mesti haqqatu qadhi. Ada beza kat sini. Dalam melaksanakan amal perbuatan tadi, ada yang kita tak boleh buat, kita tak payah buat lah. Mana yang boleh buat, kita buat. Tapi untuk kekal dalam agama Islam secara overall, secara konsisten, ini wajib. Tak ada apa, tak ada ikut mampu tak mampu. Alamak, saya susah lah jadi Islam hari ni, besok saya jadi Islam. Tak boleh. Sebab Allah SWT kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, bukan ikut semampu kamu. Beza kan? Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Jadi kena faham konteks dia, sebab kita kena tengok tafsir. Fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah mengikut kemampuan kamu, dia ada konteks dia. Bertakwalah hatta tuqati, itu ada konteks. Balik. Jadi demikianlah. Bila kita lihat hadis ini mengajar kita banyak faedah. Dan satu perkara yang boleh kita ambil juga daripada hadis ini, bahawa manusia ini mempunyai kemampuan. Dalilnya Rasulullah SAW kata, apa yang aku perintahkan pada kamu, lakukanlah ia mengikut kemampuan kamu. Maknanya kita ada kudrah, ada ikhtiar. Dan ini menolak dakwaan akidah yang sesat, iaitu akidah Al-Murji'ah, yang mengatakan manusia ini tak ada kuasa apa-apa. Atau minta maaf, Al-Jabariyah, mereka tak ada kuasa apa-apa. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat apa-apa pun sama juga, kita tak buat pun sama juga. Jadi hadis ini menolak dakwaan tersebut. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, buatlah mengikut kemampuan kamu, kan kamu ada kemampuan. Di sini kita kena faham makna tawakal yang sebenar. Sebagian orang faham tawakal ni semuanya serah pada Allah SWT, semua telah ditetapkan oleh Allah SWT, kita tak payah buat apa-apa. Kerja ke tak kerja ke, kalau Allah nak isi rezeki dapat juga. Kita dakwah je terus, kita ibadat aje, duduk dalam masjid pun boleh datang duit agaknya. Tapi kalau itu tak payah kahwin pun boleh dapat anak. Ya. Ada yang betul-betul punya konon-konon tawakal. Ini kira dia dah sampai makam apa tak tahu, makam 7 ke makam 10. Dia tak mau cari makan dari Tuhan. Bila orang datang kasih makanan, dia tak ambil lah. Kena suap. Suap pun dia tak buka mulut. Orang telah bukakan mulut dia, masukkan, ha, barulah dia telan, baru dia punya. Orang semua agung-agungkan syekh ni. Ini cerita disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala tentang sebagian kumpulan sesat yang punya konsep tawakal yang melampau. Inilah syekh yang betul-betul punya tawakal. Wah, ini macam tawakal. Nak kena suap masuk dalam mulut. Pasal pada dia apa? Rezeki tu akan datang daripada Allah SWT. Tak payah buat apa-apa. Kalau datang, dia datang. Wah. Betulnya bodoh dia punya pengikut-pengikut dia. Dah bodoh-bodoh dengan syekh macam ni. Ini orang semua akan kata orang gila. Ini duduk kat hospice bagus ni. Old folks home. Tempat, tempat orang-orang yang apa ni? Orang cacat. Ada kata wakal macam ni. Jadi tidak, kita diberikan ikhtiar oleh Allah SWT. Ikhtiar. Kita ada kekuasaan, ada kekuatan. Dan Allah SWT telah tetapkan dalam alam ini sunnah-sunnahnya. Ini perkara berlaku disebabkan perkara ini. Ini perkara berlaku disebabkan perkara ini. Nak dapat ilmu, ada sebab. Dia kena belajar. Oh, tak payah ilmu datang daripada Allah SWT. Kita bertawakal kepada Allah SWT akan berikan rezeki daripada mana yang kita tak hitung-hitung. Wamai yatawakkal 'alallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata mereka. Itu pun dinamakan ayat 1000 dinar. Siapa yang tawakal pada siapa yang bertawakal, yang bertakwa pada Allah, Allah akan tunjukkan dia jalan keluar dan Allah akan berikan dia rezeki dari mana yang dia tak hitung-hitung. Jadi mereka pun kata, jadi kita tawakal saja pada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti rezeki datang pada kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita katakan tadi telah letakkan sebab-sebab untuk setiap perkara. Dan atas kita untuk melaksanakan sebab-sebabnya, kemudian baru kita serahkan urusannya, natijahnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah ikhtiar. Jadi bukan maknanya nak dapat ilmu takwa pada Allah, solat, zikir, apa sebagainya, nanti dapat ilmu. Dapat ilmu tafsir, dapat ilmu fikir, dapat ilmu sulfik, dapat ilmu... Ya ke? Dia buat macam itu satu tahun, dan satu kawan dia dalam masa satu tahun pergi belajar betul-betul, duduk depan guru. Siapa yang dapat ilmu? Semua orang akan kata dia ni yang akan dapat ilmu. Yang dia tu akan tetap jahil. Tanta dia punya solat, dia punya zikir, dia punya apa semua tak betul. Sebab ada sebab-sebab. Ulama'-ulama' pernah kita dengar ada ulama'-ulama' jadi ulama', jadi imam-imam yang gemilang. Dia tak pernah belajar dengan syekh. Dia cuma solat saja. Dia cuma zikir banyak-banyak. Dia banyak mujahadah, dia banyak puasa. Banyak tak makan, tak minum. Terus jadi alim. Mana ada. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi jadi alim sebab mereka rajin belajar dengan Nabi SAW. Ilmu kita semua kita dapat daripada siapa? Kan daripada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat dapat daripada Nabi SAW. Kita baru baca tentang Nabi, tentang Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersama Nabi SAW dalam sekejap saja. 3 tahun lebih. Tetapi beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Sebab beliau tak pergi mana-mana. Beliau pergi jumpa Rasulullah SAW. Mana Nabi SAW pergi? Dia pergi. Dan dia hafal. Orang waktu malam, solat malam banyak-banyak, dia tak. Nabi SAW kata, kau witir sebelum kau tidur. Orang lain jadikan witir akhir solat malam. Tapi untuk Abu Hurairah, Nabi SAW kata, wa an utira qabla an anam, agar aku witir sebelum aku tidur. Sebab Abu Hurairah, dia banyak apa? Dia banyak ulang kaji hafalan-hafalan. Dia kurang sikit dalam bab, dalam bab tahajud. Jadi dia lepas tu tidur, dia witir dulu, dia tidur. Jadi ini menunjukkan bahawa semua perkara kita lakukan mesti ada, mesti ada sebab. Barulah kita bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang sempat kita sampaikan. Semoga yang merupakan satu ilmu yang bermanfaat dan menjadikan timbangan hasanat kita berat di hari kiamat kelak. Semoga Allah SWT mengurniakan kita niat-niat yang ikhlas dan amalan-amalan yang salih yang diridhai oleh Allah SWT, dan mengampunkan dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.